بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله merupakan kenikmatan tersendiri dan kebanggaan ketika kita dipertemukan dengan antum semua thullabul ilm yang mana tentunya seorang ahlu sunnah, seorang salafi, yataqawwa bi ikhwani, akan bertambah kekuatannya dan senang melihat saudara-saudaranya di sana dan di sini. Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kita telah mendengarkan banyak nasihat dan taujihat tadi dari akhuna al-ustadz Luqman Ba'abdu, dari akhuna al-ustadz Muhammad Sewet Habibahumullah, yang mana saya hanya menambah sedikit, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Ikhwani rahimakumullah, kita hidup dan berada di zaman yang begitu dahsyat, fitnah terjadi. Banyak syubhat, banyak dalalat, dan begitu banyak para da'i yang menyeru kepada fitnah-fitnah tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita selalu berlindung diri kepada Allah dari fitnah. Di Abu Dawud, beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billah minal fitan, qalu na'udhu billah minal fitan, ma zahara minha wa ma batan. Segera para sahabat pun mengamalkan perintah dan anjuran Rasulnya. Kami berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Di dalam menghadapi fitnah, tentunya seorang muslim, terlebih talibul ilm, mesti punya pegangan, pegangan yang dengannya Allah akan selamatkan dia dari banyaknya fitnah-fitnah yang ada. Yang itu tentunya dengan bimbingan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di dalam sunnah, bahwa mengetahui fitnah, mempelajarinya untuk selamat darinya agar tidak terjerumus padanya, penting. Maka kita tahu Hudzaifah radhiyallahu an, apa yang beliau sampaikan dan ma'ruf bagi kita, wa hadza min babi tadzkir wa laqad alimtum kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Ini tampak faidahnya, tampak keutamaan Hudzaifah di masa itu dibutuhkan. Di masa beliaulah yang ahli, beliaulah yang tahu, karena memang itu beliau pelajari, beliau tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Sahih Muslim, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada beberapa sahabat yang ada di majlisnya, man minkum sami'a Rasulullah yadhkurul fitan. Mereka para sahabat yang ada saling menjawab, ana sami'tu. Yang mereka maksud, yang mereka sebutkan fitnah seseorang, fi ahlih, fi malih, fi waladih, fi jarih. Kata Umar, itu bisa terhapus dengan sholatnya, sedekahnya, ininya. Walakin man minkum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahr. Dahsyat ombak di lautan bisa menghempaskan kapal yang besar, bahkan bisa menggulingkannya, bisa menenggelamkannya. Sifat ombak pula terus datang bertubi-tubi, belum satu selesai begitu menyentuh pantai, yang berikutnya datang, yang berikutnya, dan seterusnya. Fa'askatal qaum. Pertanyaan Umar itu membuat diam semua yang ada. Tidak ada yang tahu. Di situ tampak yang mengerti, yang faham dibutuhkan dan diperlukan. Maka Hudzaifah mengatakan, ana sami'tuhu min Rasulillah. Lalu beliau sebutkan hadis ma'ruf, tu'radul fitan alal qulub ka'ardil hasir udan al hadis. Asyahid di dalam hadis bahwa di masa itu diperlukan, di masa itu hanya dia yang tahu, al-alim bil fitan, dia yang menjadi marja', dia yang menjadi rujukan bagi yang lain. Bahkan yas'alu Rasulullah 'anisyarr makhafata an yudrikani, seperti Hudzaifah sebutkan. Hanya beliau yang tahu radhiyallahu an. Demikian pula di Abu Dawud, ketika di majlis Rasul sallam sampaikan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum birajulin lam tadurruhu fitnah atau lam tadurruhu fitnah. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala hadha alladhi marra. Orang baru lewat, dikejar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu beliau yatalassam dengan kainnya, dibuka, ternyata beliau adalah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an. Lam tadhurruhu fitnah. Maka ketika terjadi fitan, peperangan terjadi ini, Abdullah ibni Umar, dan ini fikhu sahabi, sibuk mencari Muhammad ibnu Maslamah Di tenda yang mana beliau? Di mana Muhammad SAW? Ada. Oh, ada. Masuk tenda yang sana, masuk tenda yang situ. Begitu beliau temui, beliau lihat Muhammad ibn Maslam, terus beliau bersama Muhammad ibn Maslam. Terus beliau bersamanya. Karena beliau tahu, ini orang lam tadurrohu fitnah. Ingin selamat. Dan itu penting, min asbabin najat. Tasluk sabilan najat. Ingin selamat, jalan keselamatan harus kita tempuh. Makanya perkara siapa yang kita pegangi, siapa yang kita jadikan merja di masa fitnah sangat penting. Karena di masa fitnah kita tahu banyak mawaqif, banyak syubhat, banyak aqwal, banyak ini. Siapa yang rujukan kita? Siapa yang kita panuti? Siapa imam kita? Siapa yang kita jadikan qudwah? Lihat Abdullah bin Umar. Terus mengikuti Muhammad bin Maslamah. Maka hal itu ada di dalam sunnah. Diajarkan kepada kita. Dari sekian a'immah. Tersebutkan Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang hidup di masa fitnah sedang membara, dahsyat-dahsyatnya fitnah, dolala, firak yang luar biasa. Di situ ada gerakan Rafidhah, di situ Khawarij sedang suburnya, Qadariyah sedang pada puncak fitnahnya. Nah, semuanya fitnah. Mu'tazilah itu sendiri, Jahmiyah. Nah, Abu Dawud rahimahullah, beliau sebutkan telah tawaf, artinya rehlah ke banyak negeri untuk talabul ilm, istifadah dari para ulama'nya. Tapi begitu masa beliau dapati Baghdad ada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau terus bersama Imam Ahmad mulazamah, mulazamah tamah. Bahkan beliau katakan, ana mastafattu kama istafattu min Ahmad Ibn Hanbal. Faedah besar yang beliau dapati dari seorang Imam Ahmad. Walaupun tentunya ilmu beliau dapati dari sana, dari sini, dari masyayikhnya yang lain. Tapi Imam Ahmad, besar. Faedah. Mawaqif, amal yang beliau dapati darinya. Begitu kuatnya, hingga beliau diserupakan dengan Imam Ahmad rahimahullah. Kana yushabbah bi Ahmad fi dallihi wa samtih. Karena sangat terus mulazamah dengan Imam Ahmad begitu beliau masuk Baghdad. Di masa kita tahu khalqul Quran, fitnah yang luar biasa. Di masa kita tahu, gak jauh dari Baghdad, ada Basrah. Yang di situ apa markas atau tempatnya gerakan Qadariyah. Sebentar ke arah sana ada Kufah. Markasnya Rafidhah. Gak jauh dari Baghdad ada Harurah. Markasnya Khawarij, Haruriyah. Fitnah di sana sini. Mengepung. Dan dahsyat-dahsyatnya fitnah itu. Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullah. Limulazamatihi Ahmad. karena beliau punya marja, punya marja'iyah, alim wa imam fi sunnah, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Bukan hanya sekedar selamat begitu saja, beliau nulis rahimahullah. Kita tahu beliau punya Ar-Rad ala Ahlil Qadar, mantak Qadariyah Ahlul Basrah. Beliau punya Fadailul Ansar, bantahan kepada Rafidhah dari Kufah. Nah, ini Abu Dawud rahimahullah. Beliau punya Akhbarul Khawarij, celaan-celaan terhadap kaum Khawarij yang dari Harurah. Allah selamatkan. Dan bukan begitu saja sesuatu yang terjadi dengan begitu saja, ada asbab syar'iyah yang beliau jalani, yang beliau jaga. Karenanya penting Allah selamatkan beliau. Di masa fitnah, mukulu ahad yasbut, orang bisa oleng seperti ombak tadi, goyah, terombang ambing, bisa terhempas jauh, bisa berbicara dan bersikap bukan seperti layaknya sunni salafi. Aneh akwal dan amal yang mukhalifah tamaman dari Quran dan Sunnah. Fitnah. Kita tahu di masa Imam Ahmad, di masa fitnah khulqul Quran, bagaimana kumpul datang kepada Imam Ahmad fuqaha'u Baghdad. Fuqaha Baghdad. Tentunya kata fuqaha, haula ahlul fiqh, tahu syariah tentunya, fuqaha. Mereka berarti ahlul istimbat. Bukan orang sembarangan, bukan awam, bukan pemula. Fuqaha. Bukan talibul ilm biasa, fuqaha. Bahkan mereka lah ahlul fatwa. Ini istilah fuqaha yang ma'ruf di kalangan ulama kita. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana mereka ketika datang kepada Imam Ahmad, mengajak atau meminta izin kepada Imam Ahmad untuk melawan khalifah. Nah, ini gak bisa didiamkan. Sudah berapa banyak ikhwah kita dari para ulama yang terfitnah, disiksa, dipenjara, sebagainya dibunuh. Al-amr kattafaqam, kata mereka. Kita harus gerak, kita harus ngelawan. Sampai kapan kita diam? Gak boleh, ini mungkar, ini begini. Fitnah. Padahal kita yang masih baru melangkahkan kaki dalam ilmu dan semua mubtadiin dalam talab sunnah faham, termasuk pokok usul di dalam sunnah asma wa ta'ah, adamul khuruj alal wulad, ma'ruf perkara itu, pokok yang hampir dalam kitab-kitab, semua kitab akidah tersebutkan. Kif yakhfa alal fuqaha, bahkan mereka salahi prinsip dasar ini, mereka langgar. Fitnah, orang bisa goyah. Di masa fitnah orang bisa oleng. Layak but dinasehati oleh Imam Ahmad. Izzamu buyutakum, hada khilafus sunnah, hada khilaful athar. Ad-dima, ad-dima. Perhitungkan nyawa, darah kalian, darah kaum muslimin. Jangan, jangan. Ibrah yang penting dari kisah ini, kif fuqaha Baghdad bisa seperti itu? Fitnah membuat orang oleng, seakan seperti orang yang gak pernah mencium sunnah, mencium bau wanginya sunnah, seakan orang yang gak pernah tahu menau usul ahlus sunnah. Fitnah yang ulama sebutkan biha toshat uqulur rijal, bisa toish al-uqul. Bisa berbicara, orang bisa bersikap ngawur, bisa labil, gak karuan, gak menyimpang jauh. Asyahid barakallahu fikum, Abu Dawud Allah selamatkan karena terus bersama Imam Ahmad rahimahullah. Makanya penting dalam menghadapi fitnah untuk tahu dan punya marja'iyah, pegangan. Haula a'immah, ulama al-kibar, tadi telah disinggung oleh Ustazuna Muhammad jazakallahu khair, al-barakah ma'a akabirikum. Orang yang telah melewati sekian banyak fitnah. Nah, sekian banyak sudah. Yang dari zamannya Juhaiman, fitnahnya Salman, Safar Sururi, Ikhwan, Tablik, Hajuri, Abul Hasan, berapa fitnah mereka lalui. Siapa yang Allah, dengannya Allah selamatkan umat ini? Siapa yang berbicara? Siapa yang membantah mereka? Subhat-subhatnya jelaskan kepada umat dengan dalil wa nusus. Haulah masyaih, ulama'una, marja'iyah. Al-Syeikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Al-Syeikh Ubaid al-Jabiri, Syeikh Muhammad bin Hadi hafizahumullah, dan yang beberapa yang selain mereka. Marja'iyah bagi umat penting. Kalau enggak, orang akan labil, akan goyah dan ikut bersama mereka yang goyah. Mengetahui siapa peganganmu penting di masa fitnah. Untuk kita tahu, kita ingin selamat, siapa yang kita panuti, siapa yang kita jadikan rujukan. Karena seperti maklum adanya, kullu hadza min babi tadzkir ya ikhwan, wa illa kullukum ya ta'rifun, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Seperti yang Ibnu Sirin sebutkan, Imam Malik rahimahullah, beliau pun sebutkan, innama dinak, innama huwa lahmuka wa damuk, fandur amman ta'khud. Agama ini darah daging kita, segala-galanya yang termahal yang kita punya di dunia ini. Perhatikan dari siapa kamu ambil. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, nah, fandur man ala dinikum ta'manun wa biman taktadun, man ala dinikum ta'manun. Kita percayakan kemana agama kita ini, ke siapa kita ambil darinya. Wabiman taktadun, siapa yang kita jadikan kuduah dalam agama kita. Kata Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, al-alim hujjatuka fima bainaka wa bainallah, fandur man taj'alu hujjatat. Siapa yang akan kita jadikan hujjah di hadapan Rabbul Alamin di yaumul qiyamah kelak? Kenapa kamu bersikap demikian? Kenapa kamu demikian? Hujjah kita seorang alim yang kita jadikan kuduah. Maka perhatikan, pilih benar-benar, selektiflah siapa yang akan kamu jadikan hujahmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wadhal ya Ustaz Afif. Ta'al. A'afatullah ta'al.